Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Materi pengantar dalam kesempatan kajian kali ini masih dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Kita masuk pada bab baru, bab tentang menafkahi istri, kerabat, kemudian budak dan masalah hak asuh anak. Disampaikan oleh di matan Manhajus Salikin, menjadi kewajiban seorang laki-laki nafaqatu zaujatihi, menafkahi istrinya, yaitu memenuhi kebutuhan makannya, wa kiswatuha, kebutuhan pakaiannya, wa maskanuha, dan kebutuhan tempat tinggalnya, bil ma'rufi, dengan kadar yang layak, bihasabi hali zauji, sesuai dengan kondisi suami. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surat At-Talaq ayat yang ke-7, liunfik du sa'atin min sa'atih, wa man kutira alaihi rizkuhu falyunfik mimma atahu Allahu, la yukalifullahu nafsan illa ma'ataha. Maka hendaknya seorang suami yang memiliki kelapangan rizki memberikan nafkah sesuai dengan kelapangan rizkinya. Wa man kutira alaihi rizkuhu, dan siapa yang rezekinya disempitkan, falyunfik mimma atahu Allahu, maka hendaklah dia menafkahi sebagaimana harta yang telah Allah berikan kepadanya, karena Allah tidaklah membebani satu jiwa ila ma'ataha, kecuali yang telah Allah berikan kepada jiwa tersebut. Ya, maka pembahasan kita dalam kesempatan malam hari ini adalah tentang masalah fikih nafkah. Ya, maka nafkah ya, itu semakna dengan kata-kata infak, artinya pembelanjaan harta. Sedangkan secara syariat nafkah artinya kifayatu man yamunuhu hawaijahu, memenuhi dan mencukupi kebutuhan orang yang harus dinafkahi. Nah, nafkah yang wajib itu pertama adalah menafkahi istri. Maka wajib bagi seorang suami untuk menafkahi istrinya. Baik istrinya itu adalah wanita kaya karena dia adalah seorang pengusaha, atau dia adalah seorang pekerja, misalnya PNS atau yang lain, ataukah istrinya itu adalah orang yang miskin. Nah, nafkah yang wajib dipenuhi adalah kebutuhan makannya, kebutuhan minumnya. Ya, ini nafkah, ini poin yang pertama, kebutuhan makan dan minum ya, wajib dipenuhi secara cukup. Walau mutallaqatan raja'iyatan, dan ini wajib dinafkahi meskipun istri tersebut statusnya dalam masa iddah, karena dicerai dengan atau telah dijatuhkan padanya talak dengan talak raja'i, yaitu talak yang pertama atau talak yang kedua. Di antara dalil dalam masalah ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Nabi katakan menjadi hak istri, dan itu menjadi kewajiban kalian para suami memenuhi kebutuhan makannya, kebutuhan pakaiannya, bil ma'ruf, dengan kadar yang layak dan patut. Alasan yang lain, di pelajaran yang lewat telah kita bahas bahasanya para ulama sepakat bahasanya wanita yang dalam masa iddah karena talak raja'i, talak yang pertama atau talak yang kedua, itu memiliki hak tempat tinggal dan hak dipenuhinya kebutuhan makannya. Ya, maka jika demikian kondisi wanita yang dijatuhkan padanya talak yang pertama ataukah talak yang kedua, maka wanita yang, maka istri yang betul-betul istri karena belum ditalak, tentu lebih-lebih lagi wajib untuk dinafkahi. Dan ini adalah satu hal yang menjadi kesepakatan para ulama. Kemudian yang kedua adalah dipenuhinya, kemudian setelah kebutuhan makan, termasuk di dalamnya minum, selanjutnya adalah kebutuhan pakaian. Maka kebutuhan pakaian itu menjadi salah satu kewajiban suami. Ini salah satu kewajiban suami. Ini, kalau ini, kita mengacu kepada mazhab Hambali, maka diberi patokan minimal setahun sekali. Ini, ya, dalam bahasa kita mungkin bisa kita beri gambaran, ya, minimal setahun sekali mau lebaran itu suami membelikan pakaian untuk istrinya. Atau kalau nanti menjelang lebaran itu mahal, ya sekarang-sekarang ini akhir Rajab, ya mau Syaban, ya, ya bisa kemudian sudah disiapkan. Dan pakaian yang menjadi tanggung jawab suami adalah baik pakaian luaran ataupun pakaian dalaman dengan berbagai macam keperluannya, perlengkapannya. Termasuk pakaian di sini adalah sandal dan sepatu yang menjadi kebutuhan istri. Kemudian yang ketiga, istri memiliki hak untuk diberi, disediakan tempat tinggal. Tempat tinggal, disediakan tempat tinggal ini tidak harus rumah pribadi, bisa saja statusnya adalah ngontrak. Dalilnya firman Allah Ta'ala tentang wanita yang dijatuhkan padanya talak. Allah katakan, askinuhunna min haitsu sakantum mim wujudikum. Berilah tempat tinggal untuk mereka di mana kalian tinggal sesuai dengan kemampuan kalian. Maka jika wanita yang dalam kondisi dijatuhkan padanya talak, baik talak pertama atau talak kedua, itu memiliki hak untuk mendapatkan tempat tinggal, maka yang dalam keadaan betul-betul istri, ya, maka lebih-lebih lagi. Dan yang menjadi hak seorang istri pada dasarnya adalah dia istri itu punya hak untuk diberi tempat tinggal tanpa bercampur dengan keluarga suami. Ya, tidak bareng dengan ibu mertua, tidak bareng dengan adik suami. Ya, boleh saja seorang suami menyediakan tempat untuk istrinya dan dibersamai oleh keluarga suami, misalnya adik perempuan suami atau kemudian ibunya suami, dengan syarat istri ini ridho. Kalau istri tidak ridho, maka hak istri adalah diberi tempat tinggal independen. Ya, sehingga nanti suami menyediakan rumah untuk ibunya dan menyediakan rumah untuk istrinya, kemudian bolak-balik ke sana dan kemari. Kemudian termasuk yang menjadi nafkah, yang menjadi kewajiban seorang suami adalah semua yang dibutuhkan untuk kebersihan diri istri dan untuk kebersihan diri istri dan untuk kebutuhan dandan istri, semisal sabun, kemudian sampo dan yang lainnya. Demikian juga alat-alat untuk berdandan, bisa jadi kemudian celak dengan alat-alatnya, parfum, baik alat-alat kecantikan tadi dioperasikan dengan tangan ataukah dengan listrik. Demikian juga untuk kemudian dandannya itu sendiri, mungkin bedak, mungkin lipstik dan yang lainnya. Kemudian parameter nafkah yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada istrinya adalah bil ma'ruf, dengan kadar yang patut dan layak, cukup, patut dan layak. Maka tentang berapa besaran nafkah yang wajib diberikan oleh seorang suami pada istrinya, tidak ada batasan tegas dalam syariat. Oleh karena itu mengacu kepada budaya masyarakat, yeah, tentang kadarnya berapa, kemudian detailnya itu seperti apa, kembali kepada apa yang familiar di masyarakat. Dalilnya wabidzalika, dan itulah yang Nabi perintahkan pada Hindun bin Utbah radhiyallahu anha, dan Nabi tidaklah menetapkan untuk Hindun kadar nafkah tertentu, namun Hindun mengatakan hakmu dan anak-anakmu adalah dari harta suamimu yaitu Abu Sufyan bil ma'ruf, dengan kadar yang patut, dengan kadar yang wajar. Kemudian dan ini menimbang kondisi ekonomi suami. Fa in kana musiran, maka jika suami itu kaya, maka adalah dia nafkahi istrinya dalam masalah makanan, kemudian minuman, kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal, layaknya seorang suami yang kaya memperlakukan istrinya dan wanita yang dia cintai. Namun jika wa in kana fakira, namun jika dia miskin, jika suami itu kondisi ekonominya pas-pasan, maka yang menjadi kewajibannya adalah menafkahi istri sebagaimana selayaknya seorang suami yang ekonominya pas-pasan, meskipun istrinya adalah orang yang berkecukupan. Liqauli ta'ala, karena firman Allah ta'ala di surat At-Talaq ayat yang ke-7, wa yulzamu bil wajibi min dhalika idza talabat, dan seorang suami diharuskan untuk menunaikan kewajiban minimalis berkenaan dengan nafkahnya untuk keluarganya jika istri menuntut. Dalam hadis Jabir yang diatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan walahunna alaikum rizquhunna wa qiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi hak istri jantum menjadi kewajiban kalian para suami memenuhi kebutuhan makannya dan pakaiannya dengan kadar yang patut dan kadar yang layak. Ya, demikian materi pengantar dalam kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan jazakumullah khairan pada Ustaz Aris Munandar hafizallahu ta'ala atas pemaparan materinya pada kesempatan kali ini. Kami ingatkan kepada sobat muslim semua bahwasanya alhamdulillah kita sudah memasuki di sesi interaktif, sehingga sobat muslim semua dapat mengirimkan pertanyaan melalui chat SMS ataupun WhatsApp ke nomor 08232727533. Sekali lagi pada sobat muslim, kami informasikan bahwasannya kita sudah menyelesaikan pembahasan materi yang disampaikan langsung oleh beliau Ustaz Aris Munandar hafizallahu ta'ala, dan kita sudah berada pada sesi interaktif, sehingga sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan melalui chat SMS ataupun WhatsApp ke nomor 08232727533. Ya Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang pertama Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana mungkin membangun keluarga dengan seorang yang berasal dari keluarga Hafidz, sedangkan diri sendiri pun bukanlah siapa-siapa dan tak berasal dari keluarga yang faham agama? Mohon nasihatnya Ustaz. Kurang jelas Mas, tolong diulangi. Bagaimana mungkin membangun keluarga dengan seorang yang berasal dari keluarga Hafidz atau yang mengenal agama secara dalam, sedangkan diri sendiri pun bukanlah siapa-siapa dan tak berasal dari keluarga yang faham agama? Ya, satu hal yang sangat-sangat mungkin, dan itu semestinya yang diharapkan oleh seorang wanita muslimah, berkeluarga dengan seorang laki-laki yang faham agama, yang bisa jadi imam yang baik, bisa jadi pemimpin yang baik yang memimpin istrinya dan anak-anaknya nantinya dengan panduan agama, mengajak suami istrinya ke dalam kejalan kesalehan, ke dalam jalan takwa, Ya, maka satu hal yang tidak harus kemudian yang pokok dari karena yang pokok dan yang itu menjadi perhatian utama seorang laki-laki yang baik agamanya adalah seorang istri yang penurut, seorang istri yang taat, seorang istri yang taat suami, dan seorang istri yang menjadikan ketaatan dan ridha suami sebagai tujuan hidupnya. Nah, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang masuk berikutnya Ustaz. Bismillah, semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga. Ustaz, tolong berikan saya nasihat agar saya kuat tidak memberikan uang pada keluarga yang akan digunakan untuk yasinan atau acara tahlilan ibu yang sudah meninggal. Ya, yang saya sarankan tetap membantu hal membantu finansial acara-acara yang ditanyakan, ya, dengan tujuan adalah ya, supaya orang tidak salah paham, mengira dan menuduh kita adalah orang yang pelit. Ya, maka ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi seringkali Nabi memberi kepada orang yang sebenarnya tidak layak untuk diberi bantuan, tidak lain dan tidak bukan karena Nabi dan Nabi beralasan karena saya tidak ingin dinilai dan disangka sebagai orang yang pelit dan bakhil. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi kami ingatkan kepada sobat muslim semua bahwasanya kita sudah memasuki sesi interaktif, sehingga sobat muslim semua dapat mengirimkan pertanyaan terkait hukum seputar keluarga ke nomor kami di SMS ataupun WhatsApp di nomor 0823 2727 5333. Sekali lagi kepada sobat muslim semua dimanapun itu berada, bahwasannya kita sudah memasuki di sesi interaktif, sehingga sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan ke nomor 0823 2727 5333. Kita lanjutkan berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana cara membagi waktu untuk belajar ilmu agama dan bagaimana untuk menikah? Sejak menikah qadarullah jadi jarang ikut kajian. Tolong diulangi. Ustaz, bagaimana cara membagi waktu untuk belajar ilmu agama dan juga membagi waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga sejak menikah qadarullah jadi jarang ikut kajian? Ya, di antara kiat penting untuk hal ini adalah ya, seorang itu tidak akan bisa mewujudkan harapan-harapan yang baik, ya, keinginan-keinginan yang besar semacam belajar agama atau kemudian membaca buku-buku yang bermanfaat dan yang lainnya, ya, jika tidak menyempatkan diri. Kalau menunggu sempat, maka tidak akan sempat. Kesibukan itu tidak akan pernah ada habisnya. Namun orang yang memaksakan diri, orang yang menyempatkan diri, nah itu orang yang punya waktu. Ya, maka kiat penting supaya bisa terwujud hal-hal yang baik, hal-hal yang positif adalah, kata kuncinya adalah tega dengan diri sendiri. Nah, artinya ya, setelah kerjaan rumah itu diberesi semaksimal mungkin, badan kemudian cukup capek, nah itu dipaksakan. Ya, selama masih bisa, badan masih kuat dan mampu, dipaksakan. Dipaksakan untuk baca buku, dipaksakan untuk mendengarkan rekaman kajian, atau dipaksakan untuk ya minimal sepakan sekali dua kali untuk ikut kajian live secara streaming secara online. Ya, paksakan diri. Ya, sebagaimana kata Yahya ibn Abi Katsir rahimallahu taala, la yunalu ilmu bi rahatil jasadi. Ilmu tidak akan bisa didapatkan kalau badan leha-leha. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, bagaimana tips agar hati tidak terluka bagi seorang wanita yang mengetahui bahwa dirinya ditolak ketika menawarkan diri dengan untuk dinikahi? Jazakumullahu khairan, Ustaz. Tolong diulangi, ada yang putus. Ustaz, bagaimana tips agar hati tidak terluka bagi seorang wanita yang mengetahui bahwa dirinya ditolak ketika menawarkan diri kepada seorang laki-laki? Jazakumullahu khairan, Ustaz. Ya, patut untuk disadari bahasanya yang dilakukan itu bagian dari usaha. Jadi, dan usaha setelah usaha serahkan dan pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika ada seorang yang ke masjid kemudian naik unta, kemudian masuk masjid dan untanya tidak diikat, maka Nabi katakan, ingkat untamu, kemudian tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan usaha, kemudian hasilnya pasrahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dan hasil usaha itu tidak mesti wajib disadari. Ini usaha. Dan hasil usaha itu tidak mesti sesuai dengan keinginan. Bisa jadi sesuai dengan keinginan dan bisa jadi tidak sesuai dengan keinginan. Dan kewajiban kita adalah berusaha dan tidak putus asa untuk berusaha, plus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhanni 'abdi bi, karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala, mengikuti prasangkaan hambaku. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang masuk berikutnya, Ustaz. Ustaz, bagaimana cara untuk menguatkan hati dan mental tentang masalah rezeki dan kebutuhan akan harta, karena bagi seorang laki-laki dan suami masih sering merasa khawatir akan pekerjaan atau cara menjemput rezeki. Mohon nasihatnya, Ustaz. Patut disadari bahasanya tawakal kepada Allah itu diantara kunci rezeki. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Dan ucapan seorang muslim, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ketika seorang suami yang ingin jadi suami yang baik, yang suami yang bertanggung jawab, dia malah cemas dengan masalah, terlalu cemas atau over cemas, tentu hati-hati, itu berbeda dengan cemas. Kalau cemas, ya kemudian setelah cemas itu hasilnya buruk sangka dengan Allah, ya buahnya adalah kurang yakin dan percaya kalau Allah menjamin rezeki hambanya, maka berarti dia kehilangan tawakal. Padahal tawakal itu ya sumber rezeki. Tawakal itu pintu rezeki. Tawakal itu sebab seorang itu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang tawakal kepada Allah, Allah cukupi. Yakin. Yakinkan itu. Ya, Pak, siapa yang pasrah kepada Allah, maka Allah akan cukupi. Maka di antara sebab kemiskinan adalah kecemasan. Ya, sebab kemiskinan itu tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengandalkan usahanya, jerih payahnya. Akhirnya Allah tutup pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Akhirnya Allah kemudian berikan kepadanya sakit, Allah berikan padanya problem-problem kendaraan, ini dan itu. Habis duitnya untuk berobat, dirinya sakit, istrinya sakit, anaknya 1, 2, 3 sakit, kendaraannya ini bocor, kemudian ini nabrak pohon, ini masuk parit dan seterusnya. Dan itu diantara sebabnya adalah hilangnya tawakal kepada Allah. Karena siapa yang kehilangan tawakal pada Allah, maka hilang darinya jaminan Allah Subhanahu wa taala mencukupi rezekinya dan kebutuhannya. Nah. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kembali lagi kami ingatkan kepada sobat muslim semua dimanapun mereka berada, Biasanya kita sudah memasuki di interaktif sehingga Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan terkait konsultasi seputar hukum keluarga ke nomor 0823-2727-5333. Sekali lagi kepada Sobat Muslim, biasanya kita sudah memasuki di sesi interaktif sehingga Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan melalui chat SMS ataupun WhatsApp di nomor 0823-2727-5333. Baik Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bagaimana kewajiban terhadap ibu setelah saya mempunyai istri? Syukran jazakallah khairan. Ya, kewajiban seorang anak berbakti kepada ibunya. Ya, maka dan di antara bentuk bakti adalah menafkahi ibu jika ibu sudah tidak ada lagi ayah yang menafkahi ibu. Maka cukupi kebutuhan istri dan anak terlebih dahulu. Setelah itu, setelah tercukupi ya, dengan kadar yang wajar, maka jangan lupa nafkahi ibu. Ya, kemudian tengok ibu secara rutin berkala. Atau usahakan untuk rutin komunikasi dengan ibu, ya, kunjungi secara berkala, ya, kalau ya, boleh jadi kalau jauh ya setahun sekali atau dua tahun sekali, dan apa yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan orang tua, lakukan. Nah, Ustaz, atas jawabannya, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, bagaimana pendapat Ustadz seorang suami yang mewajibkan kepada keluarganya untuk membaca Al-Quran setiap sesudah sholat maghrib, namun hanya sekedar dibaca saja karena tidak mengerti artinya, apakah tetap berpahala? Mohon jawabannya Ustadz. Ya, tetap berpahala, baca Al-Quran itu berpahala, baik orang yang membacanya tahu artinya ataupun tidak tahu artinya, lain hanya dengan zikir dan doa. Ya, zikir tidak ada pahalanya kecuali jika orang yang membaca kalimat zikir itu mengetahui maknanya, minimal makna global dari kalimat-kalimat zikir yang diucapkan. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, suami saya kata saudara-saudaranya pelit, padahal gajinya sangat besar. Suami saya dari saya. Tolong diulangi, suaranya pecah. Baik Ustaz. Ustaz, suami saya kata saudara-saudaranya pelit, padahal gajinya sangat besar. Suami saya memberi saya uang jajan bulanan lebih sedikit dari pembantu kami Ustaz. Saya sangat merasa sakit hati dan terendahkan Ustaz. Untuk makan sehari-hari pun sangat irit sampai kadang kurang Ustaz. Padahal beliau makannya juga banyak. Kadang saat makan lupa anak istri. Beliau lebih memilih makanan yang irit daripada makanan yang sehat Ustaz. Padahal badan beliau sangat butuh makanan sehat. Apa yang sebaiknya saya lakukan Ustaz? Saya ingin bekerja tetapi anak saya sangat membutuhkan kehadiran saya Ustaz. Saya sudah lelah menasihati dan merayunya Ustaz. Ya, maka benar apa yang disampaikan oleh para ulama bahwasanya segala kebaikan yang ada di dunia ini adalah buah dari ilmu dan mengamalkan ilmu. Di antaranya adalah ilmu tentang fikih nafkah. Ilmu tentang hak dan kewajiban suami dan istri. Dan benar apa yang dikatakan oleh para ulama bahasanya sumber kejelekan yang terjadi di dunia ini sumbernya adalah karena ketidaktahuan atau kezaliman. Ya, tidak tahu sehingga bersikap yang tidak tepat, tidak sesuai dengan ilmu, terjadilah keburukan dan kejelekan, atau tahu ilmunya namun sengaja melanggar. Ini disebut dengan kezaliman. Ya, maka sumber segala macam kejelekan di dunia ini ada dua ini. enggak tahu ilmu yang benar, bagaimana sikap yang benar, ya, bagaimanakah sikap yang benar, kemudian akhirnya berbuatnya asal-asalan. Karena ilmu adalah cahaya. Tanpa cahaya maka orang akan meraba-raba, dan berada di dalam kegelapan. Dan jika seorang itu berjalan dalam kegelapan, dia tidak tahu mana titik-titik berlubang dan mana daerah tidak berlubang di jalan yang dia lewati. Nah, maka segala keburukan itu terjadi bukan karena ketidaktahuan, sebabnya adalah kezaliman. Yaitu yang dimaksud kezaliman di sini adalah mengetahui bagaimana seharusnya namun tidak dilaksanakan. Nah, ini akar permasalahannya. Maka akar permasalahannya suami yang pelit ini atau suami yang bermasalah ini, ya bisa jadi ya karena dia tidak tahu kewajibannya semestinya, atau dia sebenarnya sudah tahu namun masa bodoh, tidak peduli, tidak care, tidak perhatian, ya maunya suka-suka gitu. Ya, maka ini dicari dulu sebabnya. Jika sebabnya karena ketidaktahuan, ya coba kemudian ajak suami, ayo ya, konsultasi ke ustadz terdekat yang faham fikih keluarga dengan baik. Ya, karena tidak semua ustadz menguasai fikih, ada ustadz itu tergantung bidangnya masing-masing. Ya, dan nanti fikih itu juga luas, sebagian ustadz spesialisasinya di bagian-bagian tertentu dari fikih yang luas ini. Ya, maka ya, dicari dulu akar permasalahannya, kemudian baru kemudian dicoba dicari apa sebabnya. Apakah karena sebab ketidaktahuan ataukah karena sebab kezaliman dengan pengertian yang telah disampaikan. Namun jika sebenarnya suami itu punya harta namun dia sengaja pelit dengan anak dan istrinya sendiri, maka Nabi bolehkan istri untuk ngambil secara diam-diam tanpa sepengetahuan suami dengan kadar yang cukup untuk kebutuhan anak dan istri, dengan kadar yang wajar dan pantas tanpa bermewah-mewah. Nah, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kemudian lagi kami ingatkan kepada sobat muslim bahwasanya kita sudah memasuki di sesi interaktif, sehingga sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan melalui chat SMS ataupun WhatsApp ke nomor kami di 0823-2727-5333. Baik Ustaz, kita ke pertanyaan yang masuk berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, dalam suatu perkara kita melakukan istikharah dan ketika sudah terjadi dada terasa sempit, pikiran pun terganggu bahkan tak bisa tidur. Apakah ini jawaban untuk tidak melanjutkan suatu perkara tersebut karena tidak ada ketetapan hati? Mohon penjelasan Ustaz. Ya, jawaban istikharah itu bisa kita lihat dari teks doa istikharah. Ya Allah mudahkanlah aku ya, jika hal itu satu hal yang baik untukku, untuk duniaku dan akhiratku dan kesudahan urusanku. Maka ketika setelah sholat istikharah itu ternyata jalannya lapang, maka itu jawabannya. Ya, kalau setelah istikharah kok jalannya sempit, bahkan tertutup, banyak kendala, maka itu artinya mundur saja. Itu jawaban istikharah. Bukan kemantapan hati, bukan pula mimpi. Namun kemudahan jika memang itu diridhoi dan adanya masalah, kerepotan dan kesulitan, berbagai macam hambatan, bahkan hambatan-hambatan yang besar jika tidak diridhoi. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, Ustaz, ana ingin bertanya, apakah kalau wanita sudah dikhitbah oleh seorang laki-laki, wanita tersebut sudah harus mengikuti atau menuruti apa yang dikatakan oleh laki-laki tersebut yang katanya sebagai penilaian untuk wanita ini yang nantinya akan menjadi istrinya? sehingga seorang istri yang penurut sama suami atau tidak? Ya, tidak benar anggapan demikian. Setelah dilamar masih orang lain. Ya, kewajiban taatnya masih kepada orang tuanya. Sehingga alur komunikasi yang semestinya pihak laki-laki ini ngomong ke wali, ngomong ke orang tua kemudian meminta anak perempuannya untuk begini dan begitu karena permintaan calon menantu. Maka kemudian dia turuti karena itu adalah permintaan orang tuanya dan bukan karena itu permintaan calon suaminya. Karena setelah dilamar statusnya baru calon. Maka tidak ada kewajiban taat dan anggapan ini sudah memiliki kewajiban taat. Maka ini ada alur komunikasi yang tidak benar. Ketaatan masih berporos kepada orang tua. Baru terjadi perubahan manakala telah betul-betul jadi suami. Maka ketika calon suami yang karena telah dilamar dan minta ini dan itu, maka sampaikan, tolong omongkan ini ke ayah. Tolong omongkan ini ke ayah. Nanti kemudian biar ayah menyampaikannya kepadaku. Demikian alur semestinya dan idealnya. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita langsung ke pertanyaan yang berikutnya Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya orang tua yang telah membagi dua rumah untuk anak perempuan, tetapi setelah itu dibatalkan Ustaz? Tulangi. Bagaimana hukumnya orang tua yang telah membagi dua rumah untuk anak perempuannya, tapi setelah itu dibatalkan lagi Ustaz? Ya, hukumnya tidak mengapa. Ya, Mbak, ketika meralat hibah itu jika barang belum diserah terimakan pada orang lain itu boleh. Setelah barang itu diserah terimakan kepada orang lain tidak boleh. Kata Nabi seperti anjing yang menjilati muntahannya kecuali untuk orang tua. Kalau orang tua ngasih hibah motor baru dipakai sehari kemudian ditarik, tidak apa-apa. Orang tua ngasih hibah rumah kemudian nggak jadi, tidak masalah. Udah ngasih hibah rumah sebulan ditempati, mau bapak jual misalnya, tidak masalah, boleh-boleh saja. Kalau dari sisi hukumnya tentang boleh dan tidaknya, maka jawabannya boleh. Tapi kalau mau sisi kemudian komunikasi yang baik, kemudian komunikasi antara orang tua dan anak yang baik, maka itu bab yang lainnya. Tapi kalau dari sisi boleh dan tidaknya, jawabannya boleh. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, mohon saran untuk menasihati suami yang suka menonton televisi stasiun nasional berita, padahal pembawa beritanya seorang wanita yang tidak menggunakan kerudung. Saya sering mengingatkan bahwa itu termasuk zina mata. Suami mengatakan tergantung niatnya, dia hanya mendengar beritanya saja. Mohon nasihatnya, syukran dari Ibu di Bogor. Anggapan kalau kemudian zina mata itu itu statusnya kemudian menjadi netral dengan semata-mata niat, satu anggapan yang tidak benar. Maka niat itu satu hal yang menentukan, namun niat yang baik itu harus diiringi dengan cara yang benar. Ini hal yang mendasar yang patut diluruskan terlebih dahulu. Bahasanya niat yang mubah itu harus diiringi dengan cara yang mubah. Kalau caranya bermasalah, maka cara tersebut tidak bisa dilegalkan dengan niat yang baik sekalipun. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang masuk berikutnya Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya agar istri mengalihkan kebutuhan perhatiannya dari suami agar lebih mencari perhatian Allah lagi, dikarenakan suami cuek, hampir selalu menyapa. Istri sudah minta baik-baik, tapi suami tetap seperti itu. Istri sering sedih dikarenakan sering diabaikan. Jangankan istri Ustaz, anak pun dikalahkan oleh HP. Padahal suami sudah mengaji Ustaz, meski ilmunya ala kadarnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Ya, kalau suami sudah ngaji itu tidak mesti ngajinya ngaji fikih keluarga. Karena ngaji itu luas sekali. Dan yang dikaji apa, kemudian materinya apa. Maka semata-mata suami sudah mengaji, istri sudah rajin ngaji, itu belum tentu faham satu bidang tertentu yang bermasalah. Bisa jadi suami mengaji namun kajian tidak kemudian runtut, cuma kemudian comot-comot, tema-tema tertentu, dan itu pun yang dipilih-pilih yang menarik-menarik. Akhirnya tema tentang di antara tema penting, bagaimanakah menjadi ayah yang baik, menjadi suami yang baik, itu kelewatan. Karena tema tersebut tidak pernah diambil atau kemudian belum sampai situ, dan ada banyak faktor yang lain. Oleh karena itu, maka ajak suami untuk sama-sama belajar. Belajar dalam masalah ini bisa kemudian dengan rekaman kajian yang ada, cari satu tema kajian, satu bahasan kitab tentang tema tersebut biar lengkap. Kalau sekedar kajian tematik itu nanti cuma dapat satu potong bagian saja. Namun kalau yang dikaji adalah satu kitab yang membahas hal tersebut dari awal sampai akhir, maka nanti akan mendapatkan pembahasan yang utuh dan lengkap. Nah, itu coba disimak. Boleh jadi ada kajian online, kajian streaming tentang hal tersebut. Ikuti secara rutin. Disiplinkan diri untuk bisa ikut secara rutin. Atau tidak, kajian rekaman yang ada. Dan wajibkan diri untuk setiap hari mendengarkan satu kajian. Kajian tersebut dan rutin diikuti sampai tuntas. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang masuk berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Ustaz. Seorang akhwat sedang dalam proses ta'aruf dengan seorang ikhwan. Salah satu syarat ikhwan adalah ingin si akhwat untuk berdomisili di kota A. Oleh karena itu kedua belah keluarga bersepakat untuk menunggu pengumuman terkait rencana akhwat nanti bekerja. Pengumumannya dibutuhkan sekitar 2 bulan lagi. Di sisi lain, ternyata ibu si akhwat tidak menyetujui si ikhwan, sehingga tetap mencarikan jodoh untuk akhwat tadi. Tidak lama kemudian, ada ikhwan lain, teman kuliah si akhwat, yang ingin berniat serius kepada akhwat tersebut tanpa mengetahui bahwa si akhwat sedang dalam proses ta'aruf dengan yang lain. Si akhwat kemudian menyampaikan kepada ibunya terkait ikhwan yang kedua dan latar belakang keluarga ikhwan tersebut, sehingga ibunya berhenti mencarikan jodoh untuknya. Setelah berunding, si akhwat memutuskan untuk tidak melanjutkan proses dengan ikhwan yang pertama karena ketidakjelasan mengenai domisilinya dan sang ibu yang berat untuk menyetujui ikhwan pertama tersebut. Setelah akhwat tadi menyampaikan kepada ikhwan pertama terkait penolakannya, ikhwan yang kedua kemudian menghubungi ibu si akhwat untuk menyampaikan niatnya. Apakah yang dilakukan oleh akhwat tadi termasuk perbuatan zalim Ustaz terkait larangan menghibah pinangan di atas kibah orang lain? Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, proses kenalan belum tentu kemudian statusnya khidbah. Maka yang tidak boleh adalah melamar wanita yang dilamar oleh orang lain. Adapun gambaran kasus yang disampaikan, insya Allah tidak masuk dalam hal ini. Apalagi si lelaki yang kedua ini menemui ibu, ya, setelah disampaikan dari pihak perempuan kalau tidak lanjut dengan lelaki pertama. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya mengasuh anak adik saya yang tidak mampu secara ekonomi, dan menurut saya adik saya tersebut juga kurang bisa menjadi orang tua yang baik. Anaknya sudah 2 kali tidak naik kelas dan juga adabnya kurang baik. Namun saat ini saya merasa kesulitan mengajarkan keponakan laki-laki yang sudah mulai balik karena suami saya sudah meninggal, sehingga tidak ada yang mengajarkan bersuci maupun hal yang berhubungan dengan laki-laki. Bagaimana menurut Ustaz, apakah sebaiknya saya mengembalikan pengasuhan kepada adik saya yang ilmu agamanya kurang dan kurang ada kemauan belajar menjadi orang tua yang baik, atau tetap dalam pengasuhan saya? Adik saya tinggal di Karawang sedangkan saya tinggal di Jogja. Jazakallah khairan. Ya, berkenaan dengan tolak ukur pengasuhan, maka ya, kalau dari sudut pandang agama, maka hendaknya diasuh orang-orang yang paling faham agama. Ya, yang dari sisi agama itu paling selamat. Maka jika misalnya ikut tantenya di sini agamanya bisa lebih baik, maka yang sarankan dah ikut tantenya. Ya, berkenaan dengan pengajaran, hal-hal berkenaan dengan laki-laki mungkin bisa disiasati dengan ngundang guru ngaji atau kemudian datang ke guru ngaji, ya, ikut kemudian belajar ngaji kepada ustaz tertentu di rumahnya, atau kemudian kalau mungkin ada kemudian ketertarikan dengan tontonan dan bisa kemudian diminta untuk mendengarkan rekaman-rekaman kajian tentang bagaimanakah fikih thaharah untuk laki-laki atau fikih thaharah secara umum untuk laki-laki ataupun perempuan. Jika sudah bisa kemudian didekatkan dengan alat-alat ilmu atau sumber piranti-piranti ilmu, coba ini diterapkan. Ya, mana yang cocok, ya, datang ke guru ngaji atau undang guru ngaji atau kemudian buku ataukah kemudian kajian atau yang lainnya. Ya, jadi saran saya, ya, hendaknya anak ini diasuh oleh orang yang kualitas agamanya itu bisa di tangan orang tersebut bisa lebih baik. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin saat ini sudah pukul 9, apakah bisa dilanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya? Ya, tambah satu lagi tidak mengapa. Baik Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, bila ada seorang wanita yang sudah masuk wajib menikah namun belum ikhtiar mencari pasangan karena ada hal lain seperti mencari yang baik agama dan akhlaknya, apakah wanita tersebut berdosa? Bagaimana baiknya Ustaz? Ya, jika seorang itu posisinya wajib menikah, karena jika menunda-nunda nikah hanya akan menambah dosa berkenaan dengan masalah kemaluan dan hasrat biologis, maka kewajibannya adalah serius dan sungguh-sungguh untuk segera bisa mendapatkan pasangan yang bisa menjadi sebab terjaganya agamanya. Dan tidaklah itu yang jadi prioritas utama dan itu yang menjadi kriteria utama. Seorang laki-laki yang bisa membantunya untuk terjaganya agamanya, dan ya bisa membimbingnya dengan baik berdasarkan panduan agama, tanpa kemudian ada pun kriteria-kriteria yang lainnya, ya bisa kemudian dinomor sekian kan, karena kondisinya adalah kondisi mendesak. Semakin ditunda akan semakin banyak dosa berkenaan dengan penyaluran hasrat biologis dan kebutuhan biologis. Ya, demikian kurang lebih yang bisa kita bahas dalam kesempatan malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di kelas virtual ini. Seiring berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kehadiran kita di kelas virtual ini sebagai amal soleh yang memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang soleh. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada tim Radio Muslim, demikian juga Aku TV dan semua media yang merilai kajian ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa uda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.